Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah bapak ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari-hari bahagia di bulan Ramadan. Bagi seorang mukmin, ketemu Ramadan adalah kebahagiaan tersendiri, khususnya ketika kita berpikir berat orientasi kesuksesan kampung akhirat. Karena sungguhnya Ramadan ibaratnya pasar khusus bagi pedagang akhirat yang Allah sediakan keuntungan yang berlimpah ruah di bulan Ramadan. Maka hendaknya bulan ini dimaksimalkan bagaimana betul-betul memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan ini harta kita, qiraatul Quran kita, puasa kita, dan penjagaan agama secara umum, sehingga mudah-mudahan betul-betul menjadi syahrun mubarakun, bulan yang berkah, dan kita pun betul-betul barokah keberadaannya di bulan Ramadan ini karena berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Bapak sekalian, setelah kita menyelesaikan kitab Tauhid yaitu Qayyas Syekh Fauzan, insyaallah kita akan mengambil faedah dari sebuah kitab yang berjudul Sittu Durar min usuli ahli al-athar, 6 kalimat mutiara yang terambil dari prinsip-prinsip para ulama ahlussunnah wal jamaah, sehingga beliau ingin bawakan 6 prinsip yang 6 prinsip itu adalah terambil dari para ulama ahlussunnah wal jamaah. Kenapa mengambil dari prinsip para ulama ahlussunnah wal jamaah ahlul athar? Kalimat ahlul athar, istilah ahlul athar sama dengan ahlussunnah wal jamaah, sama dengan Taifah al-Mansurah, sama dengan al-Firqah an-Najiyah, sama dengan ini Salafiyah, sehingga mereka dah yang menunjukkan tentang cara beragama yang tegak di atas kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang mereka lah para salaf, salaf yang terdahulu yang mendahului kita, dan salaf yang maksudnya adalah para sahabat Nabi dan para imam-imam yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka adalah para salafiyun. Mereka adalah orang yang mengikuti para salaf. Yang salaf adalah para sahabat Nabi dan para imam-imam yang mengikuti jejak para sahabat. Kemudian seterusnya mereka meniti jejak mereka adalah salafiyun, para salafi. Sehingga salafi bukan sebuah kelompok khusus, ini sempalan, nama baru. Tetapi ini adalah hakikat apa yang para ulama munculkan dalam rangka membedakan dengan para ahlul bid'ah yang memiliki cara beragama, mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan Ahlussunnah senantiasa mengedepankan nas-nas, dalil-dalil agama, karena Allah telah menegaskan tentang kesempurnaan agama ini. Dan ilmu, hakikat ilmu adalah maqala Allah wa maqala Rasulullah. Ilmu adalah apa yang Allah katakan, apa yang Nabi katakan, dan apa yang menjadi akwal, ucapan ini para sahabat Nabi, itu ilmu yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Itulah hakikat ilmu. Karena kita memang diarahkan Allah dan Rasulnya untuk betul-betul mengikuti ini para salaf. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, beliau membawakan 6 prinsip dalam kitab Situ Durar. Yang 6 prinsip itu, yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang kedua, at-tariqu wahidun, jalan itu adalah hanya satu jalan menuju Allah Ta'ala, yang mengantarkan kepada Allah dan surga Allah hanya satu. Kemudian yang ketiga, bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para salaful ummah. Yang keempat, bahwa ketinggian kepemimpinan itu hanya diraih dengan ilmu. Yang kelima, bahwa membantah orang-orang yang mereka menyimpang dari kebenaran, ini termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keenam adalah prinsip atasfiyah tarbiyah, atasfiyah pembersihan, dan atarbiyah pendidikan, yaitu penyucian, pembersihan, kemudian baru ditanam, dididik. Ini 6 prinsip yang akan dibawakan oleh beliau, yang beliau akan mengambil semua prinsip ini adalah dari Ahlul Athar, ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, beliau mengawali dengan pembahasan tentang ini ikhlasuddin, pembahasan tentang memurnikan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau hadirkan pembahasan ini, ini pembahasan 6 prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ini, dalam rangka untuk menegaskan perkara-perkara penting yang mesti difahami oleh seorang Muslim, yang ini merupakan prinsip yang banyak diselisih oleh yakni kaum Muslimin secara umum. Yakni mereka yang tidak meniti jalannya para salaf dalam beragama. Sehingga 6 prinsip ini betul-betul dalam rangka beliau menegakkan hujjah kepada orang-orang mereka menyimpang dan atau mengingkari orang-orang yang mereka berjalan di atas jalannya para salaf. Sehingga liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Agar orang yang mereka pengin, agar orang yang mereka binasa, binasa di atas hujjah, binasa di atas in hujjah, sehingga betul-betul mereka binasa karena telah tegak hujjah, dan agar mereka yang hidup juga di atas hujjah, sehingga terang benderang, sehingga mereka hidup di atas cahaya yang terang benderang, bagaimana meniti jalannya para salaf yang penuh dengan ilmu. Mari kita awali pembahasan yang pertama, yaitu ikhlasuddin lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diantaranya mengatakan, ikhlasuddin lillahi huwa asluddin wa qutbuhu alati taduru alaihi rahah wa huwa at-tauhidul ladzi arsalallahu bi ar-rusula wa anzala bi al-kutuba wa ilaihi da'a al-anbiya'u alaihi salatu wassalam wa alaihi jahadu wa bihi amaru wa fihi raghabu. Memurnikan agama semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ini adalah pokok agama. Ini adalah pokok agama. Dan merupakan poros yang seluruh perangkat agama ini beredar, berjalan dengan poros Ikhlasuddin itu. Artinya kalau poros ini rusak, ya berarti bubar. Agamanya bubar, ambiar, karena ini porosnya. Poros inilah tauhid. Dan tauhid inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengutus seluruh para nabi, para utusan, para rasul dalam rangka untuk mendakwahkan tauhid. Insyaallah nanti akan beliau bawakan beberapa dalilnya. Yang untuk tauhid ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, sehingga kitab yang Allah turunkan bersama dengan para nabi Allah alaihi salatu wasalam itu dalam rangka untuk membeberkan, mengajarkan hakikat tauhid. Sehingga kalau kita mau mengambil sampel, contohnya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an ini baru lama mengatakan tema besarnya itu tiga, yaitu tauhid, akidah tauhid, kemudian ahkam syariat, kemudian al-qasas, kisah-kisah para nabiullah dan umatnya, yang kalau diringkas totalitasnya adalah tauhid semuanya. Kenapa? Ketika Allah bicara tentang ahkam syariat itu Allah adakan bagi orang yang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, sehingga jalannya ahli tauhid ya syariat itu. Seandainya Anda tidak bertauhid, enggak butuh syariat. Anda kafir, tidak bertauhid, enggak butuh syariat. Buang aja syariat, ngapain? Enggak ada, enggak dibutuhkan. Karena Anda bertauhid, maka dibutuhkan syariat ini. Bagaimana tata cara beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka syariat diadakan karena tuntutan ini tauhid. Kemudian kisah-kisah antara nabi dan kaumnya, nabi dan pengikutnya berjalan di atas prinsip tauhid, mereka adalah ahli tauhid, dan penentang nabi adalah ahli syirik yang menentang tauhid. Nabi dan pengikutnya dimuliakan Allah, dan penentangnya dihancurkan Allah Ta'ala. Sehingga secara keseluruhan Al-Quran bicara tentang masalah tauhid. Al-Quran diringkas adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga kandungannya adalah tauhid, syariat, kisah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumidin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ini bicara tauhid. Bicara tentang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Rabbul Alamin, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Malik Yaumidin. Kemudian penghambaan total kepada Allah, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ini tauhid. Kemudian ihtinas shirath al-mustaqim, as-shirath al-mustaqim, ahkam syariat. Itulah jalan lurus Islam, itulah Islam yang mengajarkan syariat bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian shirath al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah kisah shirath al-ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang Allah yang kau berikan nikmat. Ini orang-orang Allah, orang-orang yang mereka berjalan di atas shirath al-mustaqim, orang Allah berikan nikmat khusus, mereka adalah para nabi, mereka adalah nabi dan para sahabat, dan orang mengikuti jalannya para jalannya apa Nabiullah alaihi salatu wasalam. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al-maghdub ad-dallin, yahudi, nasrani, para penentang, para ini pengingkar tauhid. Orang-orang mereka menyimpang di jalannya tauhid. Dengan demikian bahwa at-tauhid, semua Al-Quran isinya adalah semuanya tauhid. Dari awal sampai akhir. Di antara perwakilannya adalah Al-Fatihah yang disebutkan kita dengan Umul Kitab. Sehingga Allah turunkan kitab ini dalam rangka untuk mewujudkan tauhid. Wa ilaihi da'al anbiya'u alaih salatu wassalam. Dan untuk mengajak kepada tauhid inilah, ini para Nabiullah alaihissalam berdakwah. Para Nabiullah alaihissalam mereka berdakwah, bergerak dari rumah mereka, mengajak siapapun yang ditemuinya dalam rangka mengajak para tauhid. Wa alihi jahadu, dan di atas tauhidlah mereka berjihad, dengan prinsip tauhid mereka berjihad, mereka berperang. Berperangnya bukan untuk merebutkan ini gunung emas, bukan merebutkan batu bara, bukan merebutkan yaitu apa namanya itu rempah-rempah, palawijo misalnya, tapi berperangnya adalah untuk menegakkan prinsip tauhid yang merupakan misi hidup yang paling utama. Wabi amaru wafi rahabu, dan untuk tauhidlah mereka memerintahkan dan mereka memberikan semangat kepada umat agar umat ini betul-betul di atas tauhid. Lalu beliau menukilkan beberapa ayat Allah SWT, di antaranya firman Allah Taala, fa'budillaha mukhlishan lahu din, sembahlah Allah dengan memurnikan agama semata-mata untuk Allah Taala. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah agama yang murni. Sehingga seakan-akan kalimat ala lillahi dinul khalis ini adalah dipasang di pintu gerbang orang yang pengen masuk jalan penghambaan. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Tidak akan diterima oleh Allah tanpa memurnikan agamanya kepada Allah Taala. Kemudian ayat yang kedua dibawakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya. Ini hunafa'a, sebagai orang-orang yang hanif, yang mereka condong total kepada Allah Taala, berpaling dari syirik, menegakkan salat, membayar zakat. Mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Taala. Kemudian Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan ya Rasulullah sallam, ya Muhammad, ya Rasulullah sallam, katakanlah, "Allaha a'budu mukhlishan lahu dini." Hanya kepada Allah aku beribadah, kepada Allah aku beribadah dengan mengikhlaskan agamaku. Fa'budu masyi'tum min duni. Kata Nabi, silakan kalian orang-orang musyrik menyembah siapapun yang kalian kendaki selain Allah Taala. Yang jelas jalan telah jelas, jalan yang lurus yang bengkok telah jelas, mau bertauhid atau musyrik telah jelas ujahnya. Sehingga yang mau celaka, biar celaka di atas hujah yang gamblang, di atas ilmu yang terang benderang, agar yang pengen hidup juga betul-betul hidup di atas ini hujah yang terang benderang. Demikian pula Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadah korbanku, hidupku yang 24 jam, dan akhir kehidupanku, yaitu kematianku, hanya untuk lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. La syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Yang untuk itulah aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali tunduk patuh taslim menjadi minal muslimin awalul muslimin, orang yang pertama kali tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, muslim orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fahadat tauhid, dan tauhid ini kalau itu diumpamakan bangunan, dan agama ini ketika ditamsilkan dengan bangunan, maka tauhid adalah semisal asasnya, pondasinya. Sehingga kalau agama ini adalah sebuah bangunan, tauhid itu adalah pondasinya. Sehingga barang siapa ingin menguatkan bangunannya dan meninggikan bangunannya, maka perhatikan pondasinya. mau membangun rumah tingkat 2 sama tingkat 10 sama tingkat 50 berbeda. Berbeda. Pondasinya berbeda. Sehingga tidak bisa sembarangan, tidak bisa menyamakan ketika orang akan bangun rumah antara yang tingkat 1 dengan tingkat 50. Maka berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitawthiki asasi wa ihkamihi wa shiddatil a'itinabi fa'inna uluwal bunyan ala qadri tawthikil asas wa ihkami fal'a'malu wa darajat bunyanun wa asaswa al-iman." Ibn Al-Qayyim mengatakan, barang siapa yang dia mengendaki tingginya bangunan, barang siapa yang dia mengendaki tingginya bangunan, wajib bagi dia untuk mengokohkan asasnya. Wajib bagi dia untuk membaguskan, menguatkan, yakni asasnya, pondasinya, dan perhatian betul dengan pondasi ini. Kenapa? Fa'inna uluwa bunyati, karena tingginya al-bunyan bangunan itu ala qadri tawkhil asas wa ihkami, sesuai dengan kadar kokohnya pondasi. Sesungguhnya tingginya bangunan itu sesuai dengan kadar pondasi, sesuai dengan kadar pondasinya. Pondasinya Anda buat dengan kekuatan yang telah diperhitungkan untuk membangun bertingkat-tingkat, maka bangunan Anda akan kokoh. Tapi pondasi yang rapuh, bangunan Anda tinggikan, akan jebol, ini akan ambiar, akan ambruk. Gitu. Amal itu adalah amal, dan derajat amal adalah bangunan, dan asasnya adalah iman. Oleh karena itulah, benar-benar orang harus memperhatikan tentang ini imannya sebagai pondasi amalnya. Kita akan dibebani dengan berbagai macam amal. Amal salat, amal puasa, amal zakat, amal haji, amal sodako, amal jihad, amal segala macam. Kalau Anda ingin menjadikan orang itu hebat salatnya, hebat jihadnya, hebat hajinya, hebat zakatnya, hebat ini dakwahnya, hebat ya militansi agamanya, yang pertama kali perhatikan adalah yaitu akidah tauhid yang wajib tertanam di dalam hati dia, karena ini pondasi. Ini adalah pondasi yang dipancangkan untuk menopang segala macam amal yang akan ini ditegakkan di atasnya itu. Maka kalau kita melihat bangunan amal para sahabat, luar biasa. Bagaimana sholatnya, bagaimana zikirnya, bagaimana jihadnya, bagaimana sodakohnya, bagaimana dakwahnya, bagaimana perangnya, bagaimana militansinya. Yang kalau kita membaca sirahnya para sahabat Nabi, kayaknya itu cerita fiktif, kayak cerita komik. Tapi itu adalah kisah nyata. Pertanyaannya, kok bisa sehebat itu? Kok bisa sehebat itu? Bisa. Karena telah disiapkan pondasinya untuk mewujudkan kehebatan bangunan amal tersebut. Itulah pendidikan akidah tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Mereka menjadi orang yang menikmati pekerjaan. Mereka sangat menikmati amaliyah. Mereka sangat menikmati yakni amal. Maka kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim pun melanjutkan perkataannya, "Fal arifu himmatu tashihul asas wa ihkamu wal jahilu yarfa'u fil bina' min ghairi asasin." Orang yang arif, orang yang bijak, orang yang yaitu berilmu dan bijak, dia perhatiannya itu pada penguatan asas. Perhatiannya itu kepada yaitu meluruskan, membenamai, menguatkan, meluruskan pondasinya itu. Biar betul-betul pondasinya itu hebat, kuat, kokoh. Perhatiannya ke situ. Itu dulu. Sehingga dia ketika dia merancang, dia mengharapkan bangunan tinggi, perhatian pertama ke situ. Sebelum dia membangun, yaitu bangunan di atasnya itu. Tapi orang yang bodoh, orang yang mereka yarfa'u fil bina min ghairi asas, dan orang bodoh itu dia meninggikan bangunan tanpa memperhatikan asas, tahu-tahu ambruk, tahu-tahu kemudian runtuh. Ini orang bodoh. Beliau bawakan ayat, akidah itu adalah asas, tauhid itu asas, dan amal itu adalah tegak di atas asasnya. Asasnya rusak, bangunannya rusak. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bi fi nari jahannam. Apakah orang yang mereka, apakah orang yang yaitu menegakkan bangunannya di atas pondasi takwa, asas pondasi bangunannya itu, asas bangunan amalnya itu adalah takwa. Apakah orang mereka membangun bangunan amal di atas ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Ta'ala, itukah yang lebih baik? Ataukah yang lebih baik itu orang yang membangun bangunan di pinggir jurang, kemudian langsung namanya itu runtuh bersama dengan bangunannya itu ke jurang jahanam. Ayat ini beliau katakan, kulutu, aku katakan, kata beliau, ini Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, pengarang buku ini. Pengarang buku itu adalah itu Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ibnu Mubarak, ini Ramadan Al-Jazairi. Pengarang kitab ini adalah Syekh Abdul Malik, disingkat Syekh Abdul Malik Ramadhani. Beliau mengatakan setelah membawakan perkataan Ibnu Qayyim dan ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tersebut, beliau mengatakan, wa dzalika anna hadzal ayah nazalat fil munafikin alladzi banau masjidan lis-salati fihi lakinnahum lama tau bihadzal amal azim al-fadil wa qulubum khilwun minal ikhlas lam yang fa'hum dhalika syai'an bal ini anharu bihim fi nari jahannam kama fil ayah. Belum mengatakan di sini yang demikian itu karena sungguhnya ayat ini turun fil munafikin, turun berkaitan dengan orang-orang munafik yang membangun masjid untuk salat di dalamnya. Tetapi ketika mereka itu membangun amalan masjid itu, sedangkan hatinya kosong dari keikhlasan, kosong dari iman, itu sama dengan membangun bangunan rumah tanpa pondasi. Atau membangun bangunan di pinggir jurang, kemudian runtuh langsung ke lembahnya. Orang yang mereka membangun amal tanpa pondasi tauhid dan keikhlasan, itu kayak membangun rumah di pinggir jurang, langsung ambles, yaitu meluncur ke lembah jahanam. Nabi dan para sahabat membangun masjid Quba, yang masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan dan mencari keridhaan Allah SWT. Kemudian, orang munafik membangun masjid, namanya Masjid Dhirar. Allah yang menamainya. Masjid dan Dhiraron. Masjid Dhirar, masjid yang membahayakan kaum muslimin. Yang bangunan Masjid Dhirar itu dibangun di atas kekafiran, sehingga tidak di atas keikhlasan, tapi di atas kekafiran. di atas kekafiran. Maka Nabi dan para sahabat akan menuai bangunan amalnya itu, yaitu bangunan megah menuju surga. Tapi orang munafik ini, dia dengan bangunan masjidnya itu, sudah masjidnya, fisnya dihancurkan Nabi, dan dianya meluncur ke jahanam. Karena amalnya dibangun di atas kekufuran, tidak ada pondasi iman dan ikhlasnya. Ini sama dengan bangun bangunan rumah di pinggir jurang, sehingga langsung meluncur ke lembahnya. Para pemirsa, inilah pentingnya akidah tauhid. Asas ini, pondasi ini, asasnya itu dua. Sihatul ma'rifati billah wa amri wa asma'i wa sifati. Asasnya ini dua perkara. Asas ini bentuknya dua perkara. Satu, benarnya pengenalan tentang Allah, perintahnya, nama dan sifatnya. Yaitu asasnya ini, yaitu dalam itu dua perkara. Yang pertama, mengenal Allah, mengenal nama dan sifat Allah, itulah objek yang kita tauhidkan. Kemudian yang kedua, tajridul inqiyad lah oli rasuli duna masiwa, yaitu memurnikan ittiba, memurnikan ketaatan mengikuti Rasul tanpa yang lainnya. Yaitu dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu mengajak untuk mengenal Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian Muhammad Rasulullah ajakan untuk tajrid, untuk memurnikan, yaitu ketunduk patuhnya itu, tajridul inqiyad. Ya, ini memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fahadha authaqu asasi asas. Asasal abdu aliba bunyanahu. Fahadha authaqul asas. Ini adalah sekuat-kuat asas. Mengenal Allah. Totalitas beribadah kepada Allah. Ini adalah sekokoh-kokoh pondasi yang hamba membangun bangunannya di atas pondasi ini, pondasi keikhlasan dan pondasi berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihasabi ya'tali al-bina masya'a. Sesuai dengan yaitu kuatnya pondasi ini, sesuai dengan kokohnya pondasi ini, maka dia mendirikan bangunan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Ibaratnya amal manusia itu kayak ada yang kayak tanah rumput yang hanya menempel di bumi, gampang jebol. Ada yang ngoyot kuat dan kemudian menjulang tinggi sampai ke langit. Ini sesuai pondok tingginya bangunan itu sesuai dengan kondisi ini pondasinya. Kalau pondasinya itu pondasi yang pondasi yang super rapuh, maka bangunan amalnya itu bangunan amal yang juga tidak bisa tinggi-tinggi. Bahkan boleh jadi ya gedek yang mau ambrol, enggak ada pondasinya. Tapi kalau manusia kuat, maka tinggal mau seberapa tinggi bangunnya akan dia bangun, itu sesuai dengan pondasi yang telah dia siapkan. Maka, fahkimil asas, kokohkan asasnya, kokohkan akarnya, wah fadil quwwah, jaga kekuatannya, dan tegakkan seperti ini terus. Inilah yaitu yang akan menopang tingginya bangunan yang akan dia raih. Ini seandainya asas atau bangunan agama ini ibaratnya adalah agama ini ibaratnya bangunan, maka tauhid, akidah tauhid adalah asasnya. Ini pokoknya, pondasinya. Kemudian, apabila tauhid ini adalah ditamsilkan dengan syajarah, seandainya bangunan agama itu kayak, yaitu pohon, pohon itu ada akarnya, ada batang, percabangannya, ada buah-buahnya. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, dalam perkataan yang berjudul Syajaratul Ikhlas, tahta unwan Syajaratul Ikhlas, di bawah judul atau tema, yaitu Syajaratul Ikhlas, pohon keikhlasan. Beliau mengatakan, As-sannatu syajaratun, tahun itu ibaratnya pohon. Wasyuhur furu'uha, sedangkan bulan-bulan itu adalah batang percabangannya. Wal ayyamu ahsanuha, hari-hari itu adalah rantingnya, ranting-rantingnya. Wasa'atu, jam-jamnya itu adalah awraquha, ini apa itu daun-daunnya. Wal anfasu thamaruha, sedangkan nafas itu adalah buahnya. Famengkanat anfasuhu fita'atin fita'ati thamarati syajarati famengkanat anfasu fita'atin fathamaratu syajaratihi tayyibah wa mengkanat fi maksiatin fathamaratuhu hamdal. Beliau katakan, tahun ini ibaratnya pohonnya, bulan ini adalah batang percabangannya, hari-harinya adalah anggota ini ranting-rantingnya, jam-jamnya adalah daun-daunnya. Ini tamsil pohon. Dan nafas kita ini adalah buahnya. Buahnya. Barang siapa yang dia itu nafas itu dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, hirupan ada detik-detik waktunya itu untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, maka buahnya pohon itu adalah thayyibah, bagus. Bagus. Barang siapa yang waktu-waktunya itu diisi dengan maksiat, maka buahnya itu adalah pahit. Buah yang pahit. Sehingga tauhid ini ibaratnya pohon yang kokoh, akarnya kuat, batang percabangannya hebat, buah-buahnya itu adalah itu lebat. Orang yang mereka memiliki pohon tauhid yang sempurna, hatinya itu dipenuhi dengan akidah tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari akidah tauhid ini akan muncul batang percabangan, yaitu amaliah-amaliah seorang hamba. Kemudian dari akidah tauhid dan batang percabangannya itu akan muncul buah yang dirasakan dalam kehidupan seorang hamba. Manisnya buah yang dirasakannya itu. Orang yang mereka punya akidah tauhid, iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada surga neraka, itu akan kelihatan sholatnya hebat, infaknya hebat, akhlaknya hebat, dia ibadahnya hebat, hubungannya dengan Allah sangat kuat, dia sangat militan, sebagaimana para sahabat. Oyotnya itu, akarnya itu susah untuk dijebol, itu susah. Walaupun untuk jebolnya itu pakai ibaratnya triliunan, dia disogok dengan triliunan, oh gak bisa untuk menjebol akar agamanya, gak bisa. Kalau sekarang orang, apalagi triliunan, hanya recehan aja agamanya sudah jebol. Karena tipisnya akidah yang dia miliki itu. Para sahabat telah diuji Allah dengan ujian-ujian yang Masya Allah. Tetapi akar agamanya kuat, sehingga tetap kokoh. Batang percabangannya adalah amal-amal yang dilakukannya itu. Lihat jihadnya, lihat salatnya, lihat sedekahnya, lihat puasanya, lihat baca Qur'annya, lihat zikirnya, lihat ini ketaatannya. Enggak ada tandingnya. Enggak ada tandingnya. Sehingga kalau kita membaca kisah para sahabat, kayak-kayaknya itu kisah fiktif. Kayak cerita fiktif. Baca komik. Tapi ini realitas sejarah yang telah ada. Kemudian, pohon ini membuahkan buah-buah yang manis. Buahnya itu adalah kebahagiaan hidup. Hidupnya tenang, tenteram, nyaman, karena bersandar kepada Allah Ta'ala. Hidup ini, dunia itu menjadi surga dunia, karena dia ini bersama dengan Allah Ta'ala. Nikmat. Baca Quran nikmat, salat nikmat, berzikir nikmat, kemudian sujud kepada Allah, dia nikmat, munajat kepada Allah nikmat, khalwat dengan Allah nikmat. Itu yang digambarkan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia itu adalah ada surga, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, barang siapa yang dia tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Dunia itu menjadi surga bagi dia. Karena apa? Karena mengenal Allah Ta'ala. Dia merasakan manisnya, sedepnya, nyamannya kehidupan dunia. Maka seorang salaf juga memberikan ungkapan lain. Masakinu ahli dunia, yang dikatakan orang yang betul-betul melarat, layak dikasihani dari kalangan ahli dunia itu siapa sih? Kharaju minad dunya walam yadhuku athyaba ma fiha, orang yang keluar dari dunia sampai matinya itu enggak pernah merasakan yang paling lezat, paling nikmat. Ketika ditanyakan apa itu paling lezat, paling nikmat, ma'rifatullah wa mahabbatullah, hati yang mengenal Allah, yang mencintai Allah Ta'ala. Bahkan dunia itu tetap menjadi surga bagi dia walaupun dia nampaknya rekoso. Dalam pengertian itu ketulo-tulo. Kata orang Jawa itu, ketulo-tulo. Karena orang membuat makar kepada dia untuk supaya sengsara. Syekhul Islam, beliau itu musuhnya banyak. Musuhnya itu banyak. Kenapa beliau ulama yang istiqomah menyampaikan al-haq, dan beliau membantah kebatilan-kebatilan ahlul batil. Beliau punya bantahan untuk orang-orang Syiah Rafidah. Beliau punya bantahan untuk orang-orang aklani, orang mendewakan akal. Beliau memiliki bantahan kepada Jahmiyah. Beliau memiliki bantahan kepada yaitu orang-orang Sufi, Kuburi. Ini beliau memiliki bantahan-bantahan rudut. Kitab-kitab bantahan beliau membuat panas para musuh-musuhnya itu, sehingga mereka bagaimana menjilat para penguasa, memprovokasi para penguasa untuk menangkap, untuk mengusir, untuk membunuh. Beliau punya perkataan, ma yaf'aluna a'da'i, apa sih yang diinginkan oleh para musuhku itu apa? Inna janati bisadri, surga itu ada di dadaku. Kemanapun beliau pergi, surganya ikut. Sehingga merasa nyaman terus. Fa'in kotaluni faqatili syahadah. Kalau mereka berhasil membunuhku dalam keterbunuhan ke dalam syahadat, mati syahid. Masya Allah. Kalau wa'in taraduni fatardi syahah. Kalau mereka berhasil mengusirku, dalam keterusiranku adalah syahah, pelesir. Masya Allah. Kalau mereka menangkapku dan memenjarakanku, wa in habasuni fa habsi khulwah, dalam keterpenjaraanku itu aku khalwat dengan sang kekasih yaitu Allah Ta'ala. Semuanya nyaman bagi beliau. Itulah jannatul dunia. Ini ketika pohon tauhid itu tertanam di dalam hatinya itu akan menimbulkan ini hatinya kokoh dengan tauhid, menumbuhkan amal-amal hebat yang menjulang terangkat kepada Allah, membuahkan kebahagiaan hidup bagi dirinya, dan akhlakul karimah yang dirasakan oleh manusia. Ini dulu yang kita sampaikan, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya besok. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan. Dan mudah-mudahan kita bersabar untuk bisa mengambil faedah dari kitab Situr Durar ini. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.